Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-110 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah SWT mengucapkan Al-Qur'an haqiqatan, bukan majaz, dan bukan Allah SWT menciptakan kalam, tapi Allah SWT mengucapkan Al-Qur'an. Dialah yang pertama kali mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah SWT mengucapkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas haqiqatan, dengan hakikat bukan majaz. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu 'ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi. Dan termasuk keimanan kita terhadap Allah dan kitab-kitabnya bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi. Ini bukan ucapan selain Allah Azza wa Jalla, bukan ucapan Jibril, bukan ucapan Muhammad. Beliau berdua alaihimassalam, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Jibril, hanya menyampaikan firman Allah, hanya menyampaikan kalamullah. Itu bukan ucapan Jibril dan bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mengatakan innahu laqawlu rasulin karim. Ada dua ayat di dalam Al-Quran dengan lafaz seperti ini, innahu laqawlu rasulin karim. Ayat yang pertama yang dimaksud rasul di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah rasulun bashariyun. Kemudian ayat yang kedua, innahu laqawlu rasulin karim, ini maksud rasul di sini adalah malaikat Jibril, karena beliau adalah rasulun malakiyun, rasul yang berasal dari kalangan malaikat. Disandarkan di sini qaul kepada Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril karena keduanya yang menyampaikan. Keduanya mubalig, keduanya menyampaikan kalamullah. Innahu laqaulu rasulin karim. Semuanya itu adalah ucapan rasul, yaitu rasul yang artinya adalah utusan yang menyampaikan. Yang namanya rasul adalah menyampaikan. Adapun asal dari ucapan tadi maka itu adalah kalamullah azza wajalla. Wa anna hadzal Qur'an anzalahu alladhi anzalahu 'ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalamu ghairihi. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an, apa yang kita baca? Yang kita baca adalah kalamullah. Ketika kita menghafal Al-Qur'an, yang kita hafal adalah kalamullah. Ketika kita mendengar ada orang yang membaca Al-Qur'an, maka yang kita dengar apa? Yang kita dengar adalah kalamullah. Ya, itu bukan ucapan qari. Yang kita dengar adalah kalamullah, tapi suaranya bukan suara Allah. Suaranya adalah suara qari-nya. Yang dia baca adalah kalamullah, yang kita dengar adalah kalamullah. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk, tapi yang tertulis adalah kalamullah. Yang diucapkan oleh qari adalah kalamullah, yang kita dengar adalah kalamullah. Kalau suaranya, suaranya adalah suara qari dan dia adalah makhluk. Wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillah aw ibaratun anhu. Dan tidak boleh mengitlakan ucapan bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayah an kalamillah. Wala yajuz, tidak boleh. Karena ini bertentangan dengan dalil. Yang benar Al-Qur'an adalah kalamullah, itu yang benar. Sebagaimana dalam ayat hatta yasma'a kalamullah yuriduna an yubaddilu kalamullah fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Al-Qur'an kalamullah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sebagian ada yang mengatakan, enggak langsung mengatakan kalamullah, tapi mengatakan hikayatun an kalamillah, atau dia mengatakan ibaratun an kalamillah. Kalau ditanya Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an adalah hikayah an kalamillah. Apa yang dimaksud dengan hikayah? Hikayah itu artinya yang semisal, dia menghikayatkan kalamullah. Menurut mereka, yang namanya kalamullah itu adalah apa yang ada di dalam diri Allah. kalamun nafsiyun qaimun bidzatihi azza wajal qadim. Menurut mereka yang dimaksud dengan kalamullah adalah apa yang ya ucapan yang ada dalam diri Allah dan itu senantiasa ada pada zat Allah azza wajal. Inilah menurut mereka. Nah, terus Al-Qur'an, Al-Qur'an menurut mereka, mereka katakan hikayah an kalamillah. Ini adalah sesuatu yang menghikayahkan apa yang ada dalam diri Allah. Kalamullah di mana? Kalamullah di dalam diri Allah. Nah, Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah hikayah dari kalamullah yang ada di dalam diri Allah azza wajalla. Ya, hikayah artinya adalah yang menghikayatkan, yaitu yang semisal, menyerupai atau semisal dengan sesuatu yang lain, itu namanya hikayah. Jadi menurut mereka ini persis apa yang ada dalam Al-Qur'an itu persis dengan apa yang ada dalam diri Allah. Kalamullah yang mana? Menurut mereka kalamullah yang ada dalam diri Allah. Adapun Al-Qur'an maka ini tidak dinamakan kalamullah tapi dinamakan dengan hikayah an kalamillah. Dia adalah hikayah dari kalamullah, bukan kalamullah. Jadi kalau antum tanya, antum beriman enggak bahwasanya beriman dengan kalamullah? Mungkin jawabannya iya, kita beriman dengan kalamullah. Tapi maksud dia kalamullah bukan yang antum maksud. Dia memaksudkan kalamullah di sini adalah kalamullah yang ada di dalam diri Allah azza wa jalla. Ini adalah kelompok namanya kullabiyah, al-kullabiyah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, berpegang kepada akal, bukan kepada dalil. Dalil menunjukkan Al-Qur'an itu kalamullah. Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah. Allah tidak mengatakan hatta yasma'a hikayatan an kalamillah. Nabi mengatakan fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Tidak mengatakan an uballigha hikayata kalami rabbi. Ini ucapan kullabiyah. Di sana ada yang mengatakan ibaratun anhu, ibarat dari kalamullah. Ibarat artinya adalah ungkapan, ungkapan dari kalamullah. Jadi mereka tidak setuju dengan kullabiyah. Dan yang mengatakan ibarah an kalamillah adalah al-asyairah. Mereka tidak setuju kalau dikatakan Al-Quran ini adalah hikayah an kalamillah. Karena hikayah berarti sama. Tapi yang sahih menurut mereka ibarah. Ibarah artinya ungkapan. Dia ungkapan saja. Dan yang namanya ungkapan tidak harus sama. Semakna dia, tetapi tidak harus sama. Sehingga mereka menganggap Al-Quran ini adalah ibarat, yaitu ungkapan dari kalamullah yang ada di dalam diri Allah Azza wa Jalla. Apakah harus sama? Tidak harus. Kullabiyah mengatakan hikayah dan Asy'ariyah mengatakan ibarah. Dua-duanya batil. Yang benar adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan hikayah, bukan ibarah. Dan kalau kita dalami lebih lanjut, ucapan mereka ini akan kembali kepada ucapan Mu'tazilah atau Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Karena sifatnya ada di dalam diri Allah, yang ada di luar makhluk. Meskipun mereka mungkin tidak meyakini yang demikian, tapi kelaziman dari keyakinan mereka ini adalah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Karena sifat yang mana? Menurut mereka sifatnya adalah yang ada dalam diri Allah Azza wa Jalla. Yang di luar ini bukan sifat Allah. Ini adalah makhluk. Kalau kita mendalami dari konsekuensi ucapan mereka tadi. Baik. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an ay yakuna kalamullah subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Bahkan ketika dibaca oleh manusia, dibaca oleh kaum muslimin, ketika mereka membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, apa yang mereka baca? Apakah ucapan Nabi Muhammad? Apakah ucapan Jibril? Kita katakan yang mereka baca adalah kalamullah. Au katabuhu fil masahif, atau yang mereka tulis dalam masahif. Kalau kita nulis alhamdulillahi rabbil alamin, apa yang kita tulis? Yang kita tulis adalah kalamullah. Fulan sedang menulis kalamullah, bukan menulis ucapan Muhammad atau sahabat. Lam yakhruj bidzalika an ay yakuna kalamullah subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Itu semua tidak mengeluarkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi kalau dibaca berulang kali tetap kalamullah. Ditulis berulang kali tetap kalamullah. Yang dia tulis, yang dia baca adalah kalamullah. Haqiqatan, dengan hakikatnya. Kenapa demikian? Kenapa dia dinamakan kalamullah meskipun dibaca oleh manusia dan ditulis oleh manusia? Fa inna al-kalama innama yudhafu haqiqatan ila man takallama bihi mubtadi'an. la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Karena yang namanya ucapan itu disandarkan secara hakikat kepada yang pertama kali mengucapkan. Mengucapkan itu yang hakikat. Hakikat kalam ya demikian. Ya kalam seseorang dinamakan kalam seseorang karena dia yang pertama kali mengucapkan. Contoh misalnya ana mengatakan di depan antum, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Ini ucapan siapa? Jawabannya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang pertama kali mengucapkan ucapan ini. Kita hanya membacakan ucapan beliau. Sehingga jangan ada yang melakukan setelahnya ini adalah ucapan Ustaz Fulan. Enggak, ini ucapan Rasulullah, beliau yang pertama kali mengucapkan ucapan ini. Disandarkan ucapan itu kepada yang mengucapkan pertama kali, bukan yang menyampaikan setelahnya. La ila man qalahu muballighan muaddiyan. Bukan disandarkan kepada yang mengucapkan sebagai seorang muballigh, sebagai seorang yang menyampaikan, muaddiyan atau orang yang sedang membacakan. Muballighan berarti dia menyampaikan kepada yang lain, muaddiyan yang ya dia membaca untuk dirinya sendiri. Saya membacakan kepada orang lain. Firman Allah Azza wa Jal, ya la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin. Ini muballigh, ana menyampaikan kepada orang lain. Atau seseorang membaca sendiri, bukan menyampaikan kepada orang lain, maka dia dinamakan muaddi, yang sedang membaca sendiri. Bukan disandarkan kepada yang sedang menyampaikan atau orang yang sedang membaca. Maka dia hakikat dan ini bukan majaz. Yang kita sampaikannya adalah hakikatan, bukan majazan. Memang dalam bahasa Arab demikian, yang namanya kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.